yang setia, temaniku dalam segala yang kurasa. Susah senang selalu ada untukku. Hanya dirimu teman sehati sejiwa. Kita berbagi suka, telah terbiasa kita berbagi duka, telah terbiasa kita berbagi tawa.